Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Kepada dirimu, bukan santunku terbungkam, hanya hatiku berbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku. Dapat mengerti aku, ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang ramah menyentuhmu, bukanlah diriku.